Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan poin berikutnya dari kitab Bishar Sunnah. Qala Imam Al-Barbahi rahimahullahu taala, والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. رضا dengan قضاء الله, dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, beriman bima qala Allah azza wa jal, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam syarah Syarah Allah taala, menyebutkan ma'adri, kata beliau tidak tahu apakah Al-Imam Al-Barbahi rahimahullah menyatakan wal iman bima qala Allah, atau ini tashif, ada tashif, ada perubahan, yang sebetulnya yang beliau maukan adalah wal iman bima qala Allah. Namun dua-duanya betul, beriman dengan firman Allah atau beriman dengan qala Allah, apa yang Allah tetapkan. Walaupun dari sisi makna pembahasan tentunya yang kedua yang lebih mendekati. Waliman bima qala Allah azza wajal, walimanu bi aqdarillah kulliha khair wa syarriha khuluha wa murriha. Beriman dengan takdir Allah semuanya, yang baiknya, yang buruknya, yang manis, yang pahitnya, kita imani. Qad 'alima Allahu mal 'ibadu 'amilun wa ila ma hum sa'irun. Allah telah tahu apa yang akan diamalkan, dilakukan oleh hamba-hamba yang Allah Maha tahu, bahkan akan kemana mereka kembalinya, apakah ke sorga, apakah neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, telah tahu. La yakhrujuna min ilmillah, mereka tidak akan pernah keluar dari ilmu Allah. Semuanya Allah mengetahuinya. Wala yakunu fil ardi wala bis samawat illa ma 'alima Allah azza wa jal. Tidak ada di bumi-bumi, di bumi yang tujuh dan di langit yang tujuh, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ta'lam, dan hendaknya engkau tahu, engkau meyakini, anna ma asabaka lam yakun liukhthiyak, apa yang telah ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa ma akhtaaka lam yakun liusibak, dan apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Wa la khaliqa ma Allah azza wa jal, dan tidak ada pencipta bersama Allah azza wa jal. Ini semua terkait dengan masalah takdir. Di dalam syarahnya kita baca sedikit, berkata Syarabi hafizahullah taala, kata beliau, min usulil iman, di antara prinsip-prinsip pokok-pokok iman, allati ja'at fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallam wa sara 'alaiha asrafus salih. Pokok-pokok iman, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada, telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atasnya salafus salih, mukhalifina fi dhalika man khalafa min ahli bidah, mereka salafus salih menyelisihi orang-orang yang menyelisihi prinsip ini di kalangan ahli bidah, min tilkumul usul, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah al-imanu bil qada wal qadar, bi qada'illahi wa qadarihi subhanahu wa ta'ala, adalah prinsip iman kepada ketetapan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah meyakini takdir. Adapun ahlu ahwa wal bid'ah, ya, mereka mengingkari takdir. Itu bedanya. Wallahu tabaraka ta'ala kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50 sana. Kama fil hadis sahih. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan, mencatat takdir makhluknya. Sebagaimana dalam hadis sahih, ya, riwayat Muslim. Bahkan kata beliau, kata Syarabi hafizahullah ta'ala, wallahu tabaraka ta'ala asyara ila dhalik fi ayatin kathira. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan akan hal ini dalam banyak ayatnya. Mengisyaratkan tentang harusnya iman kepada takdir, karena Allah telah mencatatnya. Anna kullama qaddarahu Allahu qad sajjalahu fi kitabin mubin. Bahwasanya apa yang telah takdirkan, semuanya yang takdirkan telah Allah catat di kitabin mubin, di Lauhil Mahfuz. Dalam surat Yasin ayat yang ke-12, Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Telah termaktub semua dalam Lauhil Mahfuz. Demikian juga terkait dengan ilmunya, semuanya Allah ilmui, Allah tahu. Wa qala Allahu tabaraka ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan isinya kunci-kunci perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah maha tahu apa yang ada di daratan, di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada daunan yang jatuh, yang gugur, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah ada biji-bijian yang ada di kegelapan bumi, tidaklah ada yang kering atau yang basah, kecuali telah ada semua di kitabim mubin, yang di Lauhil Mahfuz. Nah, Syaikh Fauzan rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarahnya, kata beliau hafizahullah ta'ala, faliman bil qada wal qadar yatadammanu arba'a maratib. Yang saya nukil tadi, yang pertama, penjelasan syarah hafizahullah, bahwa iman kepada takdir adalah prinsip, di antara prinsip-prinsip iman. Iya. Kata Syaikh Fauzan rahimahullahu ta'ala, iman bila qada wal qadar, yang kita tahu, sudah sering kita pelajari, mencakup empat perkara. Apa yang beliau sebutkan dalam matan itu mencakup, iya, menerangkan tentang empat maratib tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama yang harus diyakini seorang muslim terkait dengan takdir adalah martabatul ilmi. Martabatul ilmi wahuwa yaitu annallaha alimun biilmil azali alasya qabla wujudiha. Martabat ilmu yakni kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmu yang azali ya segala sesuatu sebelum terjadinya, sebelum adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bahr rahimahullah tadi di dalam matan. Ya, qad alimallah mal ibadu amilun wa ila ma hum sa'irun la yakhrujuna min ilmillah. Itu Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya dan bahkan akan kemana mereka kembalinya, ke surga, ke surga apa ke neraka, dan mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui ya segala sesuatu sebelum terjadinya. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Barbahi rahimahullah, wala yakunu fil ardin wala bis samawat illa ma 'alimallahu azza wa jalla. Ini terkait dengan martabat pertama, al-ilmu. Yang kedua, kata Syaikhul Fauzan fidhahullahu ta'ala adalah al-iman bi annallaha katabal asya fil lawhil mahfuz qabla wujudiha. Yang kedua adalah martabah al-kitabah. Martabah kedua, martabah al-kitabah, al-ilmu. Yang kedua al-kitabah, yakni mengimani. Seorang muslim harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semuanya di Lauhul Mahfuz sebelum ada, sebelum adanya, sebelum terjadinya. Iya. Yang Allah takdirkan semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Tadi di antaranya disebutkan oleh Syekh Rabi Habibullah dalam hadis sahabat Muslim, iya. Allah sudah mencatat sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah catat, sebelum ya menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Yang ketiga adalah al-martabah al-masyiah. Al-masyiah. Yani kata beliau, kata Syaikh Fauzan rahimahullah, al-iman bi anna Allah arada wa syaa'a hadhihi al-hawadith. Semua kejadian-kejadian yang terjadi, iya, itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari masyiatullah, semuanya dengan masyiatullah. Sehingga tadi kata Imam Al-Barbahi rahimahullahu ta'ala, wal iman biakdarillahi kulliha khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha. Ya, semuanya yang baiknya, yang jeleknya, yang manis, yang pahitnya, itu dengan takdir Allah. Semua dengan masyiatullah, terjadi dengan takdir Allah, tidak keluar darinya. Berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-martabah rabi'ah adalah al-khalqu. Martabah al-khalaq, al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian al-nasyi'ah. Yang keempat adalah al-khalqu, yakni wa kullu syai'in yahduthu fallahu khaliquhu. Iya, segala sesuatu yang terjadi, yang ada, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk af'alul ibad. Wa af'alul ibad, perbuatan hamba ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. As-Saffat ayat yang ke-96. Allahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wama ta'malun. Ini. Jadi saya nukil di sini poin yang kedua terkait dengan maratib al-qadar. Ada empat yang harus diyakini seorang muslim. Yang pertama adalah ilmu. Dia harus yakin semuanya itu Allah mengetahuinya sebelum ada, sebelum terjadi. Iya, Allah akan mengetahuinya. Yang kedua adalah Al-Kitabah, semua telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, semuanya terjadi dengan masyiatullah. Dan yang keempat adalah Al-Khalqu, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syarabi Habibullah Ta'ala, kita kembali baca. Kata beliau rahimahullah ta'ala di halaman 393 di paragraf terakhir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal iman biaqdarillah kulliha khairiha wa syarriha wa hulmiha wa murriha. Saya sengaja tidak baca semua, mudah-mudahan lebih bisa dipaham oleh thullab. Kata beliau, kama fil hadith alladhi dhakarnahu sabiqan wa kama fil ayat. Ya, kewajiban iman kepada takdir semuanya ini sebagaimana kata beliau telah kami sebutkan dalam hadis yang telah lewat dan ayat-ayat yang telah lewat di awal tadi. Fayuminu bidzalik, seorang muslim ahlu sunnah harus beriman. Wa anna bi taqdirillah, bahwa semuanya itu dengan takdir Allah. Wa anna Allah 'alimaha wa qaddaraha wa haddada ajalaha wa qataha subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi dengan ilmu Allah, dengan takdir Allah. Allah yang telah menetapkan ajalnya masing-masing, telah menetapkan waktunya masing-masing. Khairan kana syarran, apakah itu kejadian yang baik atau buruk. La yahdutsu fi hadzal kaun syai'un illa bi idznillah wa qudratihi wa iradatihi wa masyiatihi. Tidak ada yang terjadi di alam ini, kaunin alam. Kaun yani alam. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan ilmu Allah, dengan kudrah Allah, kehendak Allah, iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ahlu sunnah, seorang muslim. Kata beliau, ini khilafan lil majus, berbeda dengan orang-orang majusi. Iya, orang majusi menyatakan ada dua pencipta. Atau ini yang lebih ditekankan oleh beliau nanti, wa khilafan liman syabahahum min firaqi hadhil ummati kal qadariyah, dan berbeda dengan keyakinan orang-orang yang menyerupai majusi di umat ini. Firqah di umat ini yang menyerupai majusi yakni kal qadariyah, seperti qadariyah. Qadariyah yang dalam fitri riwayat sebagian menyatakan mauquf, sebagian menyatakan ini adalah hadis marfu'. Iya, Rasul menyatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Jadi, di bawah di halaman 354 itu di baris terakhir kata beliau, wahuna nasya'at nasyiatun fi awakhiri ahdi sahabah, muncul satu kelompok baru di akhir-akhir zaman sahabat. Fi ayyam Abdullah bin Umar, di masa-masa masih adanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Yaqulun, mereka berkata la qadar. wa annal amra unuf. Yang mereka kelompok baru ini, kelompok bid'ah ini, menyelisih prinsip kaum muslimin, yaitu menyatakan tidak ada takdir dan bahasanya al-amra unuf. Tadi di awal kita sebutkan, kita bacakan bahasanya, di antara prinsip iman adalah beriman kepada takdir. Yang kedua, saya nukil dari Syarif Fauzan sengaja untuk lebih memahami bahwasanya prinsip iman kepada takdir itu terkait dengan empat perkara, empat martabat. Yang pertama adalah al-ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Yang kedua, telah mencatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, semua terjadi dengan masyiatullah. Yang keempat, semuanya ciptaan Allah. Itu. Nah, di sini mereka Qadariyah ini yang muncul di masa Abdullah bin Umar meyakini prinsip-prinsip tersebut. Afwan, menyelisihi, mengingkari prinsip-prinsip iman tersebut. Yang pertama, mereka menyatakan tidak ada takdir. Padahal Allah yang telah mencatat, menerangkan, semua telah dicatat dalam Mahfuz, ditakdirkan. Mereka menyatakan annal amra unuf. Perkara itu baru diketahui setelah terjadi. Ini maksudnya al amra unuf itu. Kalau Ahlus Sunnah meyakini, kaum muslim meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Jadi prinsip pertama, di martabat pertama tadi, al-ilmu. Jadi mereka Qadariyah menyatakan annal amra unuf. Satu kejadian itu tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Ini bid'ah Qadariyah. Kata beliau, ketika muncul kelompok baru ini, maka jaa Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdul Rahman al-Himyari ila Madinah. Dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Muhammad bin Abdul Rahman al-Himyari, berangkat ke Madinah. Walaqiya Abdullah bin Umar, keduanya berjumpa dengan Abdullah bin Umar, wa huwa kharijun min masjidin Nabi SAW. Iya, dan dia, beliau sedang keluar dari masjid Nabi SAW. Fakallamahu Yahya bin Ya'mar, maka disampaikanlah oleh Yahya bin Ya'mar, inna qad nasha'a kibalana unasun, bahwasanya telah muncul di tempat kami beberapa orang. Yataqaffaruna al-ilma ayatlubuna al-ilma, mereka belajar ilmu. Belajar ilmu tetapi di atas kebidahan. Wa yaqulun, dan mereka melontarkan satu bid'ah, menyatakan la qadra la qadar wa inal amr unuf. Faqala, kata beliau, ablighhum, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sampaikan kepada mereka, annani minhum bara'un, sesungguhnya aku berpasti dari mereka, wa annahum minni bara'u, dan mereka pun berlepas dariku, wallahi demi Allah, law anfaqa ahaduhum misla Uhud, kalau seandainya mereka berinfak, salah seorang mereka berinfak seperti, semisal gunung Uhud, dhahaban berupa emas, ma nafahu dhalik, tidak akan bermanfaat hal tersebut, hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman kepada takdir. Tsumma rawal hadits an nabihi, beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya, kisah soal Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iman wal ihsan, tsumma saqal hadits. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Yang pertama, di sini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh, saya ingat Syalban rahimahullah menyatakan, kata beliau, ana akhbar, iya, min ikhwan muslimin, artinya lebih tua. Ini juga sama. Abdullah bin Umar itu lebih dulu ada sebelum munculnya bid'ah Qadariyah. Iya. Sebenarnya ulama kita menyatakan ana akbar min fulan, artinya menunjukkan bahwa ini kelompok-kelompok baru, kelompok bid'ah. Iya, di zaman sahabat tidak ada, tiba-tiba muncul di zaman tabi'in Qadariyah. Menunjukkan kesesatan mereka. Munculnya di zaman ketika masih ada para sahabat, dan para sahabat tidak mengenal dan mengingkari prinsip mereka. Yang kedua, bimbingan salafun salih dalam nawazil, dalam kejadian-kejadian baru. Iya, mereka rihlah berangkat untuk meminta fatwa, penjelasan ya kepada para ulama, para tabi'in. Ketika muncul bid'ah qadariyah ini, sengaja berangkat untuk menemui seorang sahabat yang bertemu dengan Abdullah bin Umar, menyampaikan masalah ini. Yang ketiga, yang sering saya ulangi, tidak boleh seorang muslim ya getar bidzahiril insan. Tidak boleh seorang muslim tertipu dengan zahir seseorang. Iya, yang harus tahu dia hakikat manhajnya, hakikat akidahnya. Dari sisi ilmu mungkin punya ilmu, bahkan lebih dari yang lain. Tapi ternyata manhaj di atas kebatilan. Akidahnya akidah yang menyimpang, yang fasidah. Di sini, Yahya bin Ya'mar, Umay bin Abdul Rahman menyatakan, mereka qadariyah yata kufarun al-ilma. Mereka qadariyah, kalau dari sisi belajar, belajar ilmu. Ya, tapi mereka di atas kebatilan. Di atas akidah yang rusak, menyimpang. Jangan tertipu dengan rajinnya seseorang, dengan padanya seseorang, tapi di atas ya kebatilan, di atas bid'ah. Yang berikutnya, juga yang sering saya ulangi, ya, bahwasanya tahdzir memperingatkan syar itu tidak disyaratkan adanya, didahului dengan nasihat. Ketika asyar telah menyebar kemana-mana, iya, nggak mesti harus dipanggil dulu. Kamu tidak. Umat sudah bingung. Iya, di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak memanggil dulu Ma'bad al-Juhani. Ini kan Ma'bad al-Juhani yang melontarkan bid'ah qadariyah. Dia yang tidak memanggil dulu Ma'bad al-Juhani kemudian dinasihati, tapi langsung tahdzir. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku. Iya, untuk memperingatkan, membantah kebatilan, mentahdir satu kejelekan, kebidahan, tidaklah menyimpang yang disyaratkan adalah didahului nasihat. Berikutnya, Fadhilah Rahimah Rahimakumullah. Juga ini hadis yang dijadikan dalam para ulama kita, bahwasanya qadariyah itu ada dua kelompok. Qadariyah, Qulatul Qadariyah, yang dikafirkan para ulama, yaitu mereka-mereka yang di sini mengingkari takdir, yang menyatakan Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya, mengingkari ilmu Allah. Ini kelompok qadariyah pertama yang dikafirkan para ulama. Dari mana? Dari ucapan Ibnu Umar. Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya seorang mereka berinfak seperti gunung Uhud emas, tidak akan terima. Kata para ulama kita, iya, orang yang tidak diterima infaknya itu adalah orang kafir. Orang yang tidak terima infaknya itu orang-orang kafir, orang munafik. Sehingga Qulatul Qadariyah yang mengingkari takdir, mengingkari ilmu Allah, menyatakan Allah tidak tahu sampai terjadi sesuatu, ini kelompok pertama yang dikafirkan para ulama. Walaupun kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kelompok pertama ini qadin qaradu, telah mulai berkurang, telah banyak berkurang. Yang kedua yang masih banyak, yaitu kelompok yang dikatakan majusu hadil ummah. Iya, majusinya umat ini. Kelompok kedua, qadariyah, majusi umat ini, yaitu mereka-mereka yang mengingkari martabat yang keempat. Apa martabat keempat? Hah? Meyakini bahwasanya semuanya adalah ilmu Allah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qadariyah menyatakan perbuatan saya, perbuatan dia, perbuatan mereka itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan mereka sendiri. Iya, sehingga sebagaimana Qadariyah menetapkan ada banyak pencipta, dua pencipta, iya. Majusi, Majusi menyatakan banyak pencipta, ada dua pencipta. Qadariyah lebih jelek lagi. Mereka menyatakan banyak pencipta, karena masing-masing orang menciptakan perbuatan masing-masing. Majus halil ummah. Ini. Iya. Kemudian satu hal yang ditanbih oleh Syarabi Hafizullah, kemudian beberapa halaman, satu faedah penting juga, itu Salafus Saleh tidak membeda-bedakan antara Quran dan As-Sunnah ketika berdalil. Seorang Muslim, seorang Sunni, seorang Talibul Ilmi ketika hendak berdalil tidak mesti harus cari dulu dari Al-Quran apa berguna hadis. Tidak. Apa yang muncul, apa yang ingat dari Nas, apakah dalam Al-Quran, dalam Sunnah, itu mereka sampaikan. Yang penting dengan dalil. Tidak disyaratkan harus cari dulu dalam Quran. Kalau dalam Quran tidak ada baru dari hadis. Tidak. Ya, apa yang diingat dari Al-Quran Sunnah, sampaikan. Karena dua-duanya adalah wahyu. Dua-duanya adalah dalil, dua-duanya wahyu. Itu mungkin yang terpenting dari sekian masail. Sebetulnya ada beberapa lagi, tapi saya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.